di antara dua rembulan. Langkah tak lagi menyentuh bumi. Cahaya melahirkan bayanganku, terkapar di atas tanah yang kering. Melayang di rawa kehidupan, perlahan dihisap ke dalam. Tanganku menggapai, mulut terkunci, ingin mengucapkan kata terakhirku. Rembulan berjalan, tergantung di angkasa, mengucap doa-doa. Sebenarnya tidak ada yang memulai. Rembulan berdarah, aku berdarah, aku berdarah. Perjalananku nanti ku serahkan untuk orang yang ku cintai. Ku masuki rumah terakhirku, membawa duka abadi.